Para bidadari, bidadari tetap posisi. Haha. Oh biasa ngene wis. Sering aku kejadian ngono. Asik. Pakde ya cok mudun pakde. Ya dia tuh malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Yatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allah. Terima kasih. Matur sekelangkong Pakde. Jutawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Sungguh engkau manusia pendustakan agama apabila kau sia-sia. Yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Asik. Ho. Pakde, saya terima berbentuk apapun Pakde. Elsa Safira. Salala la la la la la la la la la la la la la la la. Wahai semua kawan, atasmu kewajiban untuk membantu mereka dalam kehidupan. Kau manusia pendustakan agama apabila mereka engkau sia-sia. Yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Yatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allahumma amin.